Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, kitab yang merupakan penjelasan dari Al-Usulul Thalathah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masuk pada ucapan Syekh. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar wa min makhluqatihi as-samawati sab'u wal-arduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Ucapan Syekh sebelumnya, fa idza qila laka bima arafta rabbak, apabila ditanyakan kepadamu dengan apa engkau mengenali Rabbmu, fakul, maka katakanlah, bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya, dan dengan adanya makhluk-makhluknya. Kemudian kata Syekh, wa min ayatihi, dan termasuk ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar, malam dan siang dan matahari serta rembulan. Ini diantara ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanda-tanda ini, adanya siang dan malam silih berganti, ya. Naam, kemudian adanya matahari yang menyinari, adanya rembulan, dan seterusnya dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tanda-tanda ini kita bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin matahari yang dia berputar secara teratur, demikian pula rembulan yang berputar secara teratur, demikian pula adanya siang dan malam yang silih berganti, teratur, kemudian tidak ada yang mengaturnya. Mustahil, sangat mustahil apabila tidak ada yang mengaturnya. Maka ini menunjukkan adanya naam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda ini, ayat-ayat ini merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Syekh, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar, dan di antara tanda-tanda Allah subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kekuasaannya adalah malam, siang, adanya malam, adanya siang, adanya matahari dan juga rembulan dan yang lainnya. Wa min makhluqatihi, dan termasuk dari makhluk-makhluknya. Karena jawaban Syekh tadi, bi ayatihi wa makhluqatihi, kita bisa mengenal Rabb kita dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya, dengan adanya makhluk-makhluknya. Wa min makhluqatihi, dan diantara makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah as-samawatu sab'u wal-ardu nasab'u, tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Waman fihinna, dan yang ada di dalamnya, yang ada atau yang hidup di langit dan juga di bumi. Wama bainahuma, dan yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Semua itu adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuh lapis bumi dan tujuh lapis langit, dan makhluk yang hidup di dalamnya atau yang hidup di antara langit dan bumi, itu semua adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, asyarah penjelasan. Qauluhu, ucapan Syekh atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah malam dan siang. Adanya malam dan adanya siang, dan adanya matahari dan adanya rembulan. Fal ayatu ala kismain. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ada dua macam. Yang pertama, ayatun kauniyatun, ayat kauniyah. Ayat kauniyah, alam semesta ini, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan ayat kauniyah, tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ayat kauniyah tusyahad, yang bisa dilihat. Ayat kauniyah tusyahad, yang bisa dilihat. Mislu, seperti as-samawat wal-ard, seperti langit-langit dan bumi. Wan-nujumi wasyamsi wal-qamari, dan juga seperti bintang-bintang dan matahari dan rembulan. Wal-jibali wasyajari, dan juga seperti gunung-gunung. Wasyajar, dan juga pepohonan. Wal-bihar, dan juga lautan. Sumiyat, ayat semua ini adalah ayat kauniyah. Ayat kauniyah, ayat yang berupa kaun, alam ini, makhluk, yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumiyat ayah, dinamakan semua ini sebagai ayat, langit dan bumi, matahari, rembulan, bintang, gunung, pepohonan, dan yang lainnya, dinamakan ini ayat, li'anna biha dilalatun au dilalatin ala khaliqiha subhanahu wa ta'ala. Karena dengan makhluk-makhluk ini, adanya langit, bumi, matahari, rembulan, dan seterusnya, dengan ini dilalah ala khaliqiha, menunjukkan terhadap penciptanya, menunjukkan terhadap kekuasaan penciptanya, menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang menciptakannya, ada yang menciptakan langit dan bumi. Dan sangat mustahil langit yang terhiasi dengan bintang-bintang, matahari, rembulan, dan seterusnya. Bumi yang begitu indah dengan gunung-gunung, lautan, lembah-lembah, pepohonan, dan seterusnya, tersusun rapi, teratur, kemudian tidak ada yang menciptakannya. Ini mustahil dan sangat mustahil. Nah, langit yang tidak roboh ke bumi, tertahan. Nah, dijadikan sebagai atap bumi ini, kemudian tidak ada yang menciptakannya, tidak ada yang mengaturnya, ini mustahil dan sangat mustahil. Sehingga langit dan bumi dan seterusnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dinamakan ini ayat sebagai ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Dinamakan ini ayat karena ya, makhluk-makhluk yang besar ini dilala ala khaliqiha, menunjukkan terhadap penciptanya sebagai tanda naam terhadap penciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada yaqulu syairu Abul Atahiyah. Oleh karena itu seorang penyair Abul Atahiyah, dia mengatakan dalam syairnya, faya ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhul jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin fil wara'i syahidu. Nah, syair yang diakhiri dengan huruf dal. Kata penyair Abul Atahiyah, faya ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhul jahidu. Maka sungguh sangat mengherankan ya. Naam, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati, didurhakai ya. Sungguh sangat mengherankan Allah subhanahu wa ta'ala didurhakai ya. Am kaifa yajhaduhul jahidu. Dan sangat mengherankan ya. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala ditentang ya, oleh seorang yang menentang. Ya ajaban, ini sangat mengherankan. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun. Dan pada segala sesuatu itu merupakan tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada setiap sesuatu ya, langit, bumi, matahari, rembulan dan seterusnya, lahu ayah, ini merupakan tanda bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tanda kekuasaan Allah azza wa jal. Tadullu ala annahu wahidun, yang menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu wahid, zat yang maha esa ya. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa. Walillahi fi kulli syai'i fi kulli tahrikatin wa taskinatin fil wara syahidu. Dan pada setiap gerakan-gerakan ya, dan juga pada setiap sikap diam ya, gerakan-gerakan atau sikap diam pada makhluk, fil waro'e fil makhluk ya, pada makhluk ini merupakan syahid lillah. Nah, bukti adanya Allah subhanahu wa ta'ala, bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, fakaifa yajhadu ahadun Allah jalla wa ala, maka bagaimana seseorang dia menentang Allah jalla wa ala. Wa yakul, dan kemudian dia mengatakan, laisa hunaka rabbun, di sana tidak ada rabb, di sana tidak ada rabb. Hadzal kaun kulluhu, hadhil makhluqat wujidat min ghairi khaliqin. Semua alam ini dan semua makhluk-makhluk ini ya, wujidat min ghairi khaliq, didapati tanpa ada pencipta. Wa in wujidat bi khaliqin faman huwa hadzal khaliq ghairullah, dan apabila didapati ya, penciptanya, maka siapakah yang menciptakan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bayyin li, jelaskan kepadaku, kata Syekh ya. Menentang kepada orang yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala, menentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Menentang orang yang mengatakan laisa hunaka rabbun, di sana tidak ada rabb ya. Naam, alam ini katanya, makhluk ini ada tanpa pencipta katanya. Baik, maka ditantang oleh Syekh ya. Apabila didapati pencipta alam dan makhluk-makhluk ini, maka siapakah yang menciptakan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa? Kalau selain Allah subhanahu wa ta'ala itu siapa? Bayyin li, jelaskan kepadaku. La tajid khalikan ghairallah subhanahu wa ta'ala. Jawabannya, engkau tidak mendapati pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah berfirman, am ja'alu lillahi syuraka'a khalaku ka khalqihi fatashabahal khalqu 'alaihim qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka anggap sekutu-sekutu tersebut dapat menciptakan seperti ciptaan Allah? Fatashabahal khalqu 'alaihim, kemudian serupa ciptaan tersebut menurut anggapan mereka. Nah, qulillah, katakanlah Allah khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahhar, dan dialah Allah zat yang maha esa dan maha perkasa. Adapun sekutu-sekutu yang mereka sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak bisa, tidak mampu menciptakan ya, seperti ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Allah subhanahu wa ta'ala, la yakhluqu dzubaban wala wajtama'ulah. Mereka tidak bisa menciptakan lalat walaupun mereka bersatu padu ya. Nah, untuk menciptakannya mereka tidak bisa. Ini yang pertama dari ayat na'am, yaitu ayat kauniyah. Fal ayatu ala kismain. Ayat itu dibagi menjadi dua, ayat kauniyah dan ayat syar'iyah atau ayat Qur'aniyah. Yang pertama tadi ayat kauniyah, sudah berlalu penjelasannya. Ayat kauniyah itu seperti apa? Langit, bumi, matahari, rembulan, bintang-bintang, pepohonan, gunung-gunung, lautan, dan seterusnya. Ini dinamakan ayat kauniyah. Al-qismu tsani, jenis yang kedua dari jenis ayat, al-ayatul Qur'aniyah, ayat Qur'aniyah. Allati tutsla minal wahyi, yang dibaca dari wahyu. Ayat Qur'aniyah yaitu berasal dari wahyu, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-munazzalu ala rasuli sallallahu ala alihi wasallam, yang diturunkan kepada Rasul sallallahu ala alihi wasallam. Ini ayat yang kedua, ayat Qur'aniyah, yaitu wahyu yang Allah turunkan kepada Nabiyuna Muhammad sallallahu ala alihi wasallam. Hadhihi kulluha adillatun ala wujudir Rabb subhanahu wa ta'ala. Ini semua ayat-ayat Qur'aniyah, wahyu-wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini semua menunjukkan adillah, menunjukkan ala wujudir Rabb, menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala kamalihi, dan menunjukkan sempurnanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sifatihi wa asmahi, dan menunjukkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala annahu mustahikun lil ibadati wahdahu la syarikalah, dan juga menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mustahikun lil ibadah. Allah yang berhak ya, menunjukkan bahwasanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Wahdah saja, Allah saja yang berhak diibadahi. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kulluha tadullu ala dzalik, semuanya menunjukkan terhadap hal tersebut. Al-ayatul kauniyah wal-ayatul Qur'aniyah, ayat-ayat kauniyah dan juga ayat-ayat Qur'aniyah ya, itu menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga menunjukkan sempurnanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga menunjukkan sifat-sifat dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Nah, ayat kauniyah, adanya langit dan bumi, rembulan, matahari, bintang, dan seterusnya. Nah, ya, menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan tauhid rububiyah, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya, yang mengaturnya, ya, dan seterusnya. Dan keyakinan ini ya, mengharuskan seseorang untuk meyakini bahwasannya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Karena hanya Allah yang bisa mengatur alam semesta ini, yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya, sehingga hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. At-tauhidur rububiyyah yastalzim at-tauhid al-uluhiyah, mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Kemudian al-ayatul kauniyatu tadullu ala khaliqiha wa mujidiha wa mudabbiriha. Ayat-ayat kauniyah, langit dan bumi dan seterusnya, menunjukkan terhadap sang penciptanya, menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mujidiha, dan yang mengadakannya. Wa mudabbiriha, dan yang mengaturnya, mengurusinya. Wal ayatul Qur'aniyah, sedangkan ayat-ayat Qur'aniyah, fihal amru bi'ibadatillah, di dalamnya terdapat perintah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fiha takriru tauhidir rububiyah, dan juga di dalamnya, di dalam ayat-ayat Qur'aniyah, terdapat penetapan tauhid rububiyah. Wal istidlalu bihi ala tauhidil uluhiyah, dan beristidlal dengan tauhid rububiyah untuk tauhid uluhiyah. Nah, ketika seseorang menetapkan tauhid rububiyah, hanya Allah yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, menciptakan langit dan bumi dan seterusnya, menghidupkan dan mematikan. Nah, ya, maka mengharuskan dia untuk meyakini tauhid al-uluhiyah. Mengharuskan dia untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Wal amru bi ibadatillahi subhanahu wa ta'ala, dan perintah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kullul Qur'an yaduru ala hadzal makna. Semua isi Al-Qur'an itu berputar pada makna ini. Ya, perintah untuk beribadah, penetapan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Nah, semua Al-Qur'an berputar pada makna ini. Wa unzila min ajli hadzal makna, dan Al-Qur'an diturunkan li ajli hadzal makna. Untuk tujuan makna ini. Nah, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah, kemudian kata Syekh, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda adanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah langit dan al-laylu wa nahar, malam dan siang, wa syamsu wal qamar, dan matahari serta rembulan. Hadhihi min a'zami ayatihi subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk dari tanda-tanda yang paling agung, tanda-tanda yang paling besar tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-laylul mudlim, yang pertama malam. Malam termasuk tanda yang paling besar yang menunjukkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-laylul mudlim, malam yang gelap. Alladhi yughatti hadzal kaun, yang menutupi alam ini. Seperti sekarang ini malam nih, malam yang gelap yang menutupi alam semesta ini. Wanaharul mudi ulladhi yudi'u hadzal kaun, demikian pula siang yang menerangi alam ini. Kalau sudah siang, terang benderang. Fayantashirun nasu li ashghalihim, sehingga manusia bisa menyebar untuk aktivitas mereka, untuk melakukan kesibukan mereka. Berbeda dengan di malam hari, tidak leluasa untuk melakukan aktivitas. Nah, adapun di siang hari mereka leluasa, ya, untuk melakukan aktivitas. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah, man ilahun ghairullahi ya'tinkum bidiya afala tasma'un?" Ya. Katakan wahai Muhammad kepada na'am mereka, "Ara'aytum?" Terangkan kepadaku. "In ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah." Bagaimana jika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malam terus-menerus sampai hari kiamat? Malam terus, gelap terus. "Man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya?" Siapakah ilah? Siapakah na'am Rob selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mendatangkan cahaya? Siapakah Rob yang bisa mendatangkan terang atau sinar? "Afala tasma'un?" Tidakkah kalian mendengar? Nah, tentunya tidak ada yang dapat menjadikan malam menjadi siang, atau sebaliknya menjadikan siang kemudian malam, ya. Tidak ada yang dapat melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga adanya malam ini merupakan tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. "Qul ara'aytum," kemudian ayat berikutnya, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah, man ilahun ghairallahi ya'tikum billail taskununa fi afala tubsirun?" Katakan wahai Muhammad kepada mereka, "Ara'aytum," terangkan kepadaku, "jika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan siang terus-menerus, ya, enggak ada malam, sampai hari kiamat, siapakah Rob, ya, siapakah sesembahan yang benar, ya, na'am, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mendatangkan malam, ya, siapakah ilah atau Rob yang bisa mendatangkan malam, ya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Taskununa fi, yang kalian bisa beristirahat di malam tersebut, ya. Afala tubsirun, tidakkah kalian memperhatikan, tidakkah kalian berpikir, ya. Nah, tentunya tidak ada yang bisa mendatangkan malam, ya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Dan di antara tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian, ya, "Ja'ala lakumul laila wan nahar," adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malam dan siang. Adanya malam dan siang ini merupakan tanda rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Litaskunu fihi, agar supaya kalian bisa beristirahat, ya, di malam hari. Walitabtagu min fadli, dan agar supaya kalian bisa mencari karunia Allah di siang hari. Ya. La'allakum tashkurun, dan agar supaya kalian bersyukur, ya, adanya siang dan malam. Ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, ya, agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya siang, ya, kita bisa beraktivitas, ya, bisa melakukan kesibukan ini, kesibukan itu. Nah, kemudian dengan adanya malam, kita bisa beristirahat, ya, yang selama sepanjang hari kita capek, lelah, letih, kemudian di malam hari kita bisa istirahat dengan nyenyak, nyaman. Nah, nggak bisa kita bayangkan kalau seandainya kan malam terus, ya. Nah, dan juga kita nggak bisa membayangkan kalau siang terus, nah, ya, capek, ya. Kerja terus, ya. Nah, bising terus, ya. Dan seterusnya. Nah, maka ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan adanya siang dan malam silih berganti. Malam digunakan untuk beristirahat, siang digunakan untuk mencari karunia Allah. Nah, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza min a'zami ayatillah. Ini termasuk daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar. Adanya siang dan malam ini termasuk tanda-tanda adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda-tanda yang paling besar tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadzal lailu wa hadzan nahar. Siang malam ini dan siang ini, lal waqtu kulluha lail. Yang ini malam, yang ini siang. Sekarang malam, besok siang. Lal waqtu kulluhu lail. Waktu itu semuanya bukan malam. Walal waqtu kulluhu nahar, dan semua waktu bukan siang. Li'annahu law kana kadzalik. Karena kalau seandaikan seperti itu, kalau semua waktu malam atau semua waktu siang, nah, tidak silih berganti, semuanya malam atau semuanya siang, kalau demikian keberadaannya, ta'attalat masalihul ibad wa ta'ibu, maka akan hilang kemaslahatan-kemaslahatan untuk hamba-hamba Allah, wa ta'ibu, dan mereka akan lelah. Akan lelah mereka kalau siang terus atau malam terus. Dan hilang kemaslahatan-kemaslahatan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu lahumul laila wan nahara yata'aqaban. Allah menjadikan bagi mereka malam dan siang silih berganti. Tsumma innal laila wan nahara muntadziman. Kemudian, tidak cukup hanya berganti siang dan malam, sesungguhnya malam dan siang itu muntadziman, teratur, bergantinya itu teratur. La yakhtalifu wahidun minhuma wa la taghayyar. Satu dari keduanya itu tidak terlambat dan tidak berubah. Malamnya enggak terlambat, siangnya juga enggak terlambat. Malamnya enggak berubah, siangnya juga tidak berubah. Ala nizamin wahid, berada di atas satu aturan. Satu aturan, satu, nah, aturan, satu nizam. Malam dan siang silih berganti dengan teratur. Mimma yadulu ala hikmatil hakim Subhanahu wa taala. Dan ini diantara yang menunjukkan hikmahnya Zat yang Maha Hakim, Zat yang Maha Bijaksana Subhanahu wa taala. Af'alul ibadi wa sana'atuhum takhrubu wa takhtalifu mahma kanat wa tata'attalu. Mana kata Syekh? Adapun perbuatan-perbuatan hamba dan ciptaan-ciptaan hamba, itu takhrub, itu akan runtuh. Wa takhtalifu mahma kanat, dan takhtalif mahma kanat, berbeda, mahma kanat, bagaimanapun dia, bagaimanapun ciptaan tersebut. Watata'attalu, dan akan rusak, ciptaan hamba tersebut, bagaimanapun model ciptaannya, model buatannya, seindah apapun, sekuat apapun yang dibuat oleh seorang hamba, tata'attal, akan rusak, akan musnah, akan rusak, akan runtuh. Wa amma makhluqatullah, adapun makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla, fa innaha la takhrub, maka tidak rusak, illa fi waqtin ya'zanullahu fihi bi kharabiha, kecuali pada waktu yang Allah izinkan untuk runtuh atau untuk rusak. Nah, seperti naam langit dan bumi nanti akan hancur ketika terjadi hari kiamat. Nah, baik. Adapun ciptaan makhluk, buatan makhluk itu takhrub, rusak, tata'atol, rusak, musnah, akan runtuh. Nah, tidak awet. Nah, mobil-mobil, pesawat-pesawat, nah, lama-lama rusak. Nah, rusak bangunan-bangunan yang kokoh, sekokoh apapun, lama-lama rusak, hancur, runtuh, roboh. Falailu wan naharu mustamirron, sedangkan malam dan siang itu mustamirron, terus menerus berjalan sesuai dengan satu aturan, teratur. Yang satu tidak terlambat dari yang lainnya. Falailu wa nahar mustamirun, malam dan siang terus menerus. Lam yata'atol ahadun fihima, tidak rusak salah satu dari keduanya. Bainama sona'atul khalq, adapun buatan makhluk, tata'atol wa takhrubu wa tafna, akan rusak, akan runtuh, dan juga akan hilang, fana. Wa in kanat qawiyatan aw dhakhmatan, walaupun buatan manusia tersebut atau buatan makhluk tersebut kuat dan besar, walaupun buatannya itu kuat dan besar, dia akan rusak, dia akan runtuh, akan roboh, tidak awet. Lain halnya dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kam tusyahiduna minas sayyaratil marmiyah, berapa banyak kalian lihat, kalian saksikan, as-sayyarat marmiyah, mobil-mobil yang dibuang, karena udah rusak. Wa ta'irat wal bawakhir, demikian pula pesawat-pesawat, ataupun kereta, ataupun ciptaan-ciptaan dan buatan yang lainnya, rusak, dibuang, parkir di tempat parkirnya, tidak dipakai lagi, bahkan jadi rongsokan. Ma'a annaha qawiyatun wa mu'tanan biha, padahal apa, benda-benda ini kuat, dari besi, dari baja, wa mu'tanan biha, dan juga betul-betul diperhatikan, diservis, ada yang diservis ulang, dan seterusnya. Lakinna takhrub wa tata'attal, akan tetapi runtuh, rusak, Hal ta'attal al-lailu aw ta'attal an-nahar, apakah malam itu rusak atau siang itu rusak, tidak awet? La, jawabannya tidak. Li'anna sani'ahu qadirun hakimun jalla wa'ala, karena penciptanya, penciptalah apa siang dan malamnya ini adalah zat yang maha qadir, yang maha mampu dan maha hakim, maha bijaksana, jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sun Allahil ladzi atqana kulla syai. Demikianlah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala, atqana kulla syai, yang membuat dengan kokoh segala sesuatu. Yang membuat dengan kokoh kulla syai, segala sesuatu. Selesai dari ucapan Syekh. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wa syamsu wal-qamar wa min makhluqatihi samawati sam'u wal-arduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Taib, naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.